Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama hendaknya kita senantiasa meresapi akan besarnya nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita, nikmat duniawiyah, dan lebih besar daripada itu adalah nikmat diniyah. Dengan itu kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala nikmat yang tercurah kepada kita tentunya itu bukan sesuatu yang memang secara kebetulan atau secara alamiah, akan tetapi itu semua adalah bagian dari taufik yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala memilih. Dari kalangan hamba-hambanya ada yang diberikan berbagai macam nikmat karunia, dan di antara hamba-hambanya yang diberikan nikmat-nikmat tersebut berbeda-beda tingkat kenikmatan yang diberikan, sebagaimana berbeda-beda pula tingkat penerimaan dari segala nikmat yang diberikan tersebut. Ada yang Allah pilih untuk diberikan nikmat hanya dalam perkara duniawiyah, tidak mendapatkan nikmat anugerah dalam perkara diniyah. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dalam perkara diniyah tetapi terbatas dalam perkara duniawiyah. Dan ada yang diberikan kedua-duanya. Dan mungkin ada juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keterbatasan dari sisi duniawiyah, terbatas. Dari sisi diniyah juga terbatas. Kemudian tingkat penerimaan yang ada dari kalangan hamba-hamba berbeda-beda. Ada yang diberikan nikmat yang menurut anggapan orang lain itu sedikit, tapi bagi dirinya adalah besar, sehingga mampu mensyukurinya, mampu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut, dan mampu merasakan kebahagiaan atas apa yang telah diperoleh dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, meskipun menurut pandangan orang lain ukuran itu adalah sedikit atau kecil. Dan ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pandangan orang lain itu besar, tetapi ternyata bagi pandangan dirinya sendiri itu amat sedikit dan kecil. Itu semua kembali kepada ilmu. Itu semua kembali kepada sejauh mana seorang itu memiliki kacamata, memiliki alat untuk memandang, memiliki sarana untuk menimbang akan besar kecilnya nikmat, dan sejauh mana harus menyikapi segala macam nikmat tersebut. Itu semua tidak lain kembalinya kepada ilmu. Maka berdasarkan itu, ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak menjadi heran Kalau kemudian keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menjadi tokoh dan mereka memiliki sifat kepemimpinan bagi umat ini, dalam keadaan ketika diukur dari sisi nikmat menurut perhitungan manusia, tidak sedikit dari kalangan para sahabat itu keadaannya jauh memiliki keterbatasan-keterbatasan dibanding manusia yang lainnya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang memiliki jiwa besar dan meraih posisi kedudukan tinggi kepemimpinan di dalam umat ini. Kuncinya adalah ilmu. Kuncinya adalah ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat terhadap Islam dan ma'rifat terhadap Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dengan dasar dalil-dalilnya. Wa bihadza intashara al-Islam. Dengan modal itu kemudian Islam tersebar. Wa bihadza athara fi qulubin nasi jami'an. Dan dengan sebab itu pula berhasil mengukir hati-hati manusia, hidayah di dalamnya, berhasil terukir hidayah di dalam hati-hati manusia, dan menjadilah dengan sebab itu Allah pilih mereka menjadi pelopor yang tercatat di dalam sejarah, menjadi tonggak awal besarnya Islam di kemudian hari. Itu semua adalah kembalinya kepada ilmu, kembalinya kepada ma'rifatullah, ma'rifatul dinil Islam, ma'rifah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh karena ini khana fillah rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha untuk menimbang, kita juga berusaha untuk melihat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dengan kacamata ilmu, meskipun dengan ilmu yang sangat terbatas. Tetapi setidaknya kita berusaha untuk mengenali berbagai macam anugerah nikmat yang besar dan berusaha untuk mewujudkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita juga berharap berada di dalam barisan orang-orang yang mereka telah mulia di depan kita jauh, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Di samping juga tidak disyaratkan ketika seorang dikatakan berilmu itu haruslah telah menguasai sekumpulan bidang ilmu dengan riwayat yang banyak. Tetapi dikatakan seorang itu berilmu ketika dia dengan apa yang diketahui, apa yang dimiliki dari dasar dalil yang ada, mampu menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Laisa al-'ilmu bi kasrati riwayah, walakin al-'ilma al-khasyyah." Bukan dikatakan ilmu itu dengan semata-mata banyaknya riwayat yang dikumpulkan, tetapi ilmu itu adalah adanya khasyyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang itu akan berhasil beramal di atas ilmu bukanlah semata-mata diukur dengan hanya mengumpulkan sekian banyak riwayat, tetapi cukup seorang itu bisa dikatakan beramal di atas dasar ilmu adalah ketika dia telah mencocoki apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Dan apabila aku telah perintahkan kalian dengan satu perintah, tunaikan perintah tersebut semaksimal apa yang kalian bisa. Beramal dengan ilmu adalah ketika mengerjakan apa yang telah datang perintahnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan berhenti dari apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan meninggalkan apa-apa yang telah jelas dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pelaksanaan ibadah itu harus kembali kepada perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika tidak ada perintahnya, hukum asalnya adalah berhenti tidak melakukannya. Asal hukum muamalah, silahkan dikerjakan. Tetapi kalau sudah jelas ada larangannya, tinggalkan. Maka ketika seorang mengetahui ada satu perintah, dijalankan. Tidak ada perintah dalam perkara tersebut, berhenti. Dan ketika didapati ada larangan, dia tinggalkan. Ini cukup bagi dia dikatakan telah beramal dengan ilmu. Yani berhenti mengikuti batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Khana fillah rahimani wa rahimakumullah. Materi kajian kita di kesempatan kali ini adalah kita sama-sama mengambil faidah dari nasihat yang disebutkan oleh para ulama. Agar kita mampu mensyukuri dan melihat besarnya apa yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian kita merasa gembira dan berbahagia dengan apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena tentu keberadaan kita di jalur apa yang sedang kita jalani itu bukan semata-mata pilihan kita. Bukan pula karena kita yang gigih berusaha. Tetapi itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada kita petunjuk-petunjuk dari ayat, dari hadis, itu semuanya taufik, dan semua itu ada pertanggungjawabannya. Semua itu ada pertanggungjawabannya, karena akan terbagi menjadi dua dari kalangan manusia yang telah sampai kepadanya ilmu, yang pertama mulia dengan ilmu tersebut, yang kedua terhina. Yang bisa menjadi mulia apa yang telah kita sebutkan tadi, setiap mengetahui ada perintah jalankan, tidak ada perintah diam saja, ada sesuatu yang dilarang tinggalkan. Yang tercela adalah orang-orang yang telah sampai kepadanya ilmu, ternyata hanya menjadi koleksi dan tidak merubah aktivitasnya. Ada perintah tidak dikerjakan, dan tidak berhenti kepada apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam, tidak mencukupkan dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagai bimbingan pedoman hidup, dan tidak mengindahkan larangan-larangan padahal sampai kepadanya ilmu. Telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina humilu at-tawrah summa lam yahmiluha kama salil himar yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang telah dipikulkan kepadanya Taurat, didatangkan kepadanya Taurat, kemudian lewat begitu saja, dia tidak ambil itu sebagai pedoman, itu seperti keledai yang dibawakan di punggungnya kitab-kitab lalu bepergian dengannya. Amat buruk perumpamaan satu kaum yang mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada satu kaum yang zalim. Oleh karena itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kunna nasta'inu ala hifdzil hadisi bil amali bihi. Kami dahulu tertolong untuk dapat menghafalkan hadis dengan mengamalkannya. Kemudian berkata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, la yazalu ar-rajulu jahilan bima 'alima hatta ya'mala bihi fa idza 'amila bihi kana 'aliman. Seorang itu akan terus senantiasa dalam kebodohan dengan apa yang telah dia pelajari, telah dia ilmui, sampai dia mengamalkan ilmu itu. Lalu ketika dia telah mengamalkannya, saat itu dia dikatakan telah berilmu. Jadi berilmu bukan hanya mengumpulkan teori, mengumpulkan, mengkoleksi, tapi tidak mengamalkannya. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kita berbahagia dengan pilihan Allah. Kita menjadi bagian dari gerakan dakwah. Bagian dari gerakan dakwah yang penggeraknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari semenjak orang-orang mulia pilihan dari kalangan para nabi dan rasul diamanatkan kepada mereka semua amanat dakwah untuk mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah dipilih orang-orang mulia, orang-orang yang telah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga memiliki mental yang kuat, memiliki kesabaran yang tinggi, ketabahan dan kebesaran hati, hingga mampu menjalani kegiatan dakwah yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan berhasil mencapai derajat yang tinggi di atas jalan dakwah tersebut. Amanat yang besar yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah telah menawarkan amanat itu kepada langit dan bumi serta gunung. Tetapi semua enggan, tidak sanggup untuk memikulnya. Kemudian manusia memikulnya. Allah nyatakan, innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu memiliki sifat dzaluman jahula, banyak berbuat zalim dan banyak berbuat kejahilan. Kecuali siapa-siapa yang Allah pilih. Maka dari itu, sebagaimana kita juga telah mengetahui ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul agar Rasul itu menyeru manusia untuk hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi beribadah kepada selain Allah. Yang sedang kita jalani perkara yang sangat besar, yang telah dijalankan oleh orang-orang besar, maka kita patut memiliki jiwa dan hati yang besar pula. Bukan dalam kapasitas kita merasa ujub, kita adalah golongan orang-orang saleh, tapi dalam kapasitas kita memiliki harapan yang kuat serta kesyukuran kepada Allah bahwa kita diberikan jalan hidup yang sejalur dengan orang-orang yang mereka telah mulia di atas jalan ini. Betapa ruginya ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang betul-betul tidak peduli, tidak mau mengangkat kepalanya terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala hingga tidak mampu beramal dengannya. Tidak bisa kita bayangkan, tidak sampai kepada kita petunjuk hingga kita hidup tidak memiliki pedoman. Tetapi lebih daripada itu ialah ketika kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berbuat, maka yang menjadi evaluasi kita sudah sejauh mana yang kita laksanakan dari kegiatan dakwah selama ini. Tentu kita berharap kepada Allah untuk diterima sebagai amalan saleh. Dan dari sisi keterlibatan semua pihak, kita dengan elemen yang ada, seluruh ikhwah, kita juga bersyukur. Sebagai bagian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mensyukuri keterlibatan mereka semua dengan andil yang besar dan andil yang dianggap kecil menurut pandangan manusia. Itu semua kita syukuri dan kita ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas dengan balasan yang besar, yang melimpah. Dan itu adalah bagian dari nikmat yang berikutnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, khususnya di tempat kita ini, Allah berikan jalan-jalan untuk dikerjakan di sana kegiatan-kegiatan dakwah, sekaligus diberikan sarana prasarana dan dimudahkan hati-hati masing-masing yang terlibat, yang ada di tempat ini, terketuk sehingga terpanggil dan mudah untuk terlibat. Itu semua kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengusik hatinya, memberikan taufik, tidak bisa terwujud. Betapa banyak dari kalangan ikhwah di beberapa tempat merindukan kondisi semacam ini. Kegiatan bisa berjalan dengan baik, terlaksana ta'awun itu dengan hati yang lapang, semuanya berkontribusi dengan rasa cinta, semuanya memberikan sumbangsihnya dengan kepedulian yang itu terpanggil, yang itu muncul dari kesadarannya. Ini semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik ke dalam hati-hati semua yang ada. Ini kita syukuri. Ini aset. Ini nikmat yang sangat besar. Ini aset yang tidak bisa dinilai dengan nominal materi. Aset yang luar biasa. Aset yang ketika sudah hilang, sulit untuk ditemukan kembali. Dan aset yang banyak tempat menginginkan memiliki aset semacam ini. Semuanya saling terpanggil untuk mengisi ruang-ruang yang kosong di dalam kegiatan dakwah sesuai dengan potensinya. Ini semuanya kawan, kita syukuri, kita resapi, dan kita rasakan sebagai sebuah kebahagiaan. Sekali lagi, kita mengucapkan jazahumullahu khairan kepada seluruh ikhwah yang terlibat secara langsung dan secara tidak langsung, dan semua ikhwah yang memiliki dukungan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, serta tentunya memiliki dukungan dalam arti ketika tidak bisa terlibat secara langsung dengan keterbatasan yang dimiliki, tetap mendukung dari sisi doa dan mendukung untuk terlaksana dengan baik. Ini semua kita syukuri. Dan ketika kita memperhatikan dari kegiatan-kegiatan, kita menengok ke belakang sebagai sebuah evaluasi dan sekaligus sebagai sebuah bekal untuk kita melangkah ke depan. Sebagaimana kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang itu hidup memiliki tiga masa. Masa lalu, masa yang sedang dialami, dan masa yang akan datang. Masa lalu itu ada dua. Ada yang sudah baik, maka itu disyukuri, ditingkatkan. Ada yang di sana terdapat kekurangan-kekurangan, itu menjadi cermin, menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Tentunya kita bertobat dari kekeliruan dan kekurangan yang ada, dan sekaligus kita berupaya menjauhi untuk terjatuh ke dalam kekurangan yang sama. Yang sedang dikerjakan, tentunya kita kemas sebaik mungkin agar senantiasa cocok dengan bimbingan Rasulullah SAW di atas ikhlas kepada Allah SWT semata. Yang akan datang itu adalah penuh perhitungan, prediksi dari apa yang kita mampu merencanakan dengan baik. Tawakal kepada Allah agar bisa terwujud itu semua sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan kita yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Kalau kita mengevaluasi dari apa yang sudah lewat kita lakukan, setiap kegiatan dakwah itu frekuensinya atau tingkat grafiknya semakin naik. Artinya tanggung jawab amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan semakin besar. Kalau dahulu kita daurah internal, hanya sebatas mengumpulkan beberapa ikhwan, mungkin awal-awal daurah yang pertama-pertama zaman dahulu paling banyak mungkin 50 orang di masjid pinjam, habis itu gak cocok diusir. Dahulu kita sedih, ya Allah, mau dakwah menyampaikan kebenaran tidak diterima. Cari masjid sana kemari, sana kemari. Ternyata alhamdulillah Allah berikan kemudahan, khususnya orang-orang yang telah berusaha di awal dahulu. Semoga dengan keikhlasan yang murni itu yang melahirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah berikan amanah sedikit demi sedikit. Memiliki tempat semacam ini juga jangkauannya terbatas. Ternyata Allah mudahkan. Betul yang disebutkan oleh Ustadzuna Luqman Ba'abduh Habibullah Ta'ala, memberikan tausiah bahwa usaha yang kita lakukan tidak sebanding lurus dengan perolehan hasilnya. Coba kita bayangkan, hasil yang kita peroleh itu sangat tidak sebanding dengan upaya-upaya kita. Jauh lebih banyak hasilnya dibanding apa yang telah kita keluarkan. Dan ini yang sering dinukil dari ucapan Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Kita mensyukuri tentang nikmatnya markis, nikmatnya dakwah, terbukanya dakwah, itu tidak disandarkan kepada kekuatan ilmu, kekuatan harta, kekuatan fisik, usaha dan sebagainya. Tapi semuanya min haulillah, kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berpikir dari apa yang sudah kita lewati, kita sudah memiliki sekian banyak peningkatan-peningkatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Hingga tanpa kita sadari dari kalkulasi, prediksi yang ada dari kemampuan kita, kita mampu dengan pertolongan Allah menyelenggarakan kegiatan daurah yang terakhir kemarin dengan baik, lancar, semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan bahkan mungkin jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Tentu ada kekurangannya, pasti, tetapi hasilnya sangat besar. Satu di antara yang menjadi faedah yang sampai kepada kita, yang semoga ini semua ada di tempat-tempat lain, adalah dari hadirin, dari kalangan masyarakat bertemu. Kita bertemu lalu menyampaikan. Ya, kita tanya saja, gimana Pak, kabar? Baik, alhamdulillah. Kemudian bercerita. Ternyata beliau mendapatkan rekaman CD. Sampai rumah semangat diputar. Keluarganya menyangka bahwa ada gambarnya, CD. Diputar, mana gambarnya, kok enggak ada? Di otak-atik, memang enggak ada gambarnya. Tapi tidak kemudian dimatikan, didengarkan. Sekali selesai, diputar lagi. Ini semoga diantara berkah. Dan kalau ini menyebar, satu orang mendapatkan itu paham guna mendapatkan hidayah. Perubahan di dalam hati kita tidak tahu. Keyakinan-keyakinan yang sebelumnya ada, mungkin di situ ada keyakinan tentang benarnya agama Syiah. Mungkin sebelumnya di hatinya itu tidak ada kebencian kepada ideologi komunis. Mungkin sebelumnya tidak ada tergerak hatinya untuk mempelajari agama. Ada perubahan-perubahan di dalam hatinya. Atau yang mungkin sebelumnya ada kekhawatiran terhadap golongan tertentu, bubuhan-bubuhannya ini. Ya. Ternyata ketika mendengarkan kajiannya, berubah. Sikap di dalam hatinya berubah. Ini semua kita tidak tahu. Tapi semua itu kalau kita memiliki andil menjadi penyebab, kita berharap kepada Allah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha. Dengan apa yang kita berikan terhadap dakwah menjadi sebab orang mendapatkan hidayah khususnya hidayah dalam masalah batiniah. Sebelum kita harapkan tentunya hidayah semakin bertambah, sehingga akan terwarnai, akan lahir, akan terbentuk, akan tegak di dalam diri orang-orang yang kita harapkan dakwah sampai kepada mereka, itu sunnah. Sehingga ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguh apa yang sudah antum semua berikan kepada dakwah ini, sekecil apapun, tidak ada yang sia-sia. Dan tidak ada yang nilainya rendah, nilainya sia-sia, atau nilainya dianggap sepele. Tidak ada. Semuanya nilainya besar. Karena semua itu menjadi saling penguat untuk bisa terwujud dengan baik dan sampai kepada masyarakat dakwah ini. Yang pertama, kita syukuri. Yang pertama, kita semangat. Yang pertama, kita andil ini adalah untuk melanjutkan estafet dari apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, seorang yang paling mulia dari kalangan manusia, yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat yang lainnya, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama. Itu semua yang mereka telah mendahului kita bagian pada zaman ini. Sehingga ini bukan hal yang sepele. Nah, yang ke depan, kita tidak tahu amanat apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Sehingga tentunya kalau melihat grafik dari apa yang sebelum-sebelumnya terus meningkat, meningkat, meningkat, meningkat, bobotnya juga kita rasakan makin berat, makin berat, makin berat. Dan kita juga tidak tahu, mungkin ujiannya juga seiring dengan itu makin berat, makin berat. Kita juga harus terus memiliki kesiapan. Hati kita terus kita isi dengan iman, kita isi dengan ilmu, dan ta'awun kita itu terus kita pelihara dan kita tingkatkan. Ukhuwah kita harus tetap kita pelihara, karena satu potensi yang sangat memberikan kemudahan di dalam dakwah adalah kesolidan ukhuwah. Kalau ini rusak atau ini ada cacat, itu akan membuat yang berat, memang zatnya sudah berat, itu akan semakin dirasakan sangat berat. Oleh karena itu ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, evaluasi ini dalam arti kita melihat apa yang sudah lewat bisa kita lalui dengan baik. Kekurangan-kekurangan nanti ada bab evaluasi tersendiri secara teknis, dan perlu ada kelapangan hati dan kebesaran jiwa ketika terevaluasi. Itu bukan berarti dianggap sia-sia apa yang telah diberikan, tetapi itu dalam rangka penyempurnaan. Karena kita dalam proses belajar, sering dengan waktu, sering dengan amanat-amanat yang Allah berikan, kita terus dalam tahap pembelajaran. Sehingga terus di sana pasti ada kekurangan-kekurangan. Dan yang terbaik adalah ketika kekurangannya itu diketahui, bisa diperbaiki, dan bisa ditingkatkan untuk semakin sempurna. Dan evaluasi terkadang isinya sesuatu yang mungkin juga membuat hati kurang berkenan, terkait dengan hasil kerja. Itu sesuatu yang biasa. Sehingga kita perluas apa yang kita sampaikan tadi, agar tidak membuat besar apa yang menjadikan di dalam hati tidak berkenan, untuk kemudian mengorbankan sesuatu yang sangat besar tadi. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di dalam hati ketika terevaluasi, itu sesuatu yang sangat kecil dibandingkan dengan perkara besar yang sedang kita tangani. Maka kita akan terus berkesinambungan melakukan kegiatan ini, dan belum ada pengumuman bahwa masing-masing dari keterlibatannya itu dikatakan selesai. Dari mulai tebar majalah yang kita maraton sebulan penuh, ya, dari awal Oktober atau bahkan sebelumnya sudah kita mulai, ya, maraton, malam rapat, malam kerja, malam rapat, siang kerja terus. Itu bagian dari dakwah. Tanpa kita sangka, saat itu juga harus dilaksanakan kegiatan tabligh akbar. Padahal ini kita targetkan bulan Oktober mengerjakan tebar majalah. Ternyata Allah berikan amanat tabligh akbar Oktober juga. Dengan segala apa yang kita perhitungkan, kita kerjakan. Dan alhamdulillah semua ikhwan bersemangat. Itu yang sangat menjadikan kita berbahagia dan bersyukur. Tidak ada sedikitpun ungkapan yang menunjukkan ada keluhan. Tidak ada sedikitpun ungkapan, aduh. Tidak ada, alhamdulillah. Semuanya bismillah. Tawakkalna 'alallah. Ini modal besar. Ya, ketika diberikan satu tanggung jawab, itu tidak ada ungkapan keluhan. Aduh, wah, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, tidak ada. Dan itu tandanya kita semua bersemangat dakwah. Kalau di sana sini ada kerepotan, ada merasakan kesulitan, itu biasa. Nabi alaihi salatu wasalam, para sahabat radhiyallahu taala anhum, dengan langsung wahyu turun kepada beliau di tengah-tengah para sahabat, apakah mereka tidak merasakan kesulitan? Merasakan kesulitan. Apakah mereka tidak merasakan penderitaan? Merasakan penderitaan. Apakah mereka tidak merasakan kerepotan? Merasakan kerepotan. Tapi semua itu dijalani dengan penuh semangat. Tidak ada ungkapan aduh lah jan. Jan, orang ngapak itu, jan. Ya. Itu semua, alhamdulillah, tidak ada. Dan itu potensi, modal besar untuk ke depan. Dan semua yang tergabung dalam tim, itu nanti terus pada posisi-posisinya, kecuali secara teknis nanti ada perubahan-perubahan. Ini terkait dengan daurah. Demikian pula kegiatan tebar majalah. Dan demikian pula, yang lebih penting lagi, adalah tarbiyah yang sifatnya yaumiyah, tiap hari, itu babnya khusus. Tapi dalam kesemuanya itu, kita berada dalam satu bingkai dakwah, mengoptimalkan apa yang telah kita diberikan oleh Allah. Sarana ada, ya, masjid, meskipun masjidnya masih masjid ghairul jami' alladhi lam tuqam fihi salatul jama'ah innama tuqamu fihi salatul jama'ah. Ya, masjid yang belum menjadi jami, yang belum dikerjakan di situ salatul jumaah, hanya baru dikerjakan salat jamaah, harus tulis begitu panjang. Ya. Ini masjid, tapi masjidnya masih belum dikerjakan salat Jumat, hanya baru dikerjakan salat jamaah. Ya. Agar orang paham. Nanti kalau masjid dianggap ini merubah status sendiri. Ini bagian kita taat kepada ulatul umur, mereka yang memetakan mana masjid, mana yang bukan masjid, itu dengan kebijakan mereka. Tentu ada maslahatnya. Sepanjang tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat, kita juga masih menjalankan kegiatan ini dengan baik dan tidak terhalangi untuk melaksanakan sholat Jumat dengan baik. Ya, tidak apa-apa, sabar. Sambil kita pelan-pelan tapi dengan serius kita menuju ke sana. Kalau sudah waktunya Allah berikan, tinggal jangan sampai kita yang malah kerepotan. Kalau sudah Jumatan di sini, otomatis khotib harus selalu ada. Antum semua juga harus standby. Jangan sampai ada satu Jumat kosong. Kok enggak Jumatan? Enggak ada yang khutbah. Misalkan. Kenapa? Ya. Ustadznya pergian. Padahal banyak berjenggot, berjubah yang kalau antum di tengah masyarakat, masjid salat zuhur hari Jumat, ada antum, pasti semua orang, ayo, ayo, ini. Tarik suruh naik mimbar. Ya. Ini semuanya ikhwah, kita syukuri. Yang sudah ada, tempat ada, fasilitas ada, ukhuwah ada, semua ada. Tinggal semangat kita terus jaga dan terus kita tingkatkan. Ya, dalam rangka berdakwah, meneruskan apa yang telah diwariskan dari kalangan para ulama, meskipun kapasitasnya kita bukan sekaliber para ulama, tapi kita diberikan kesempatan melangkah di jalur yang telah dilalui para ulama, itu satu kemuliaan. Nah, kita bersyukur kepada Allah, kita juga mensyukuri keterlibatan semua ikhwah, dan kita terus memohon pertolongan kepada Allah SWT, dan semoga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu semua menjadi andil yang di situ ada nilai timbangan amal soleh. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair walhamdulillahi rabbil alamin. Fadalu hafizakumullah.